الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita pergunakan dari nikmat kesempatan dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita lanjutkan dari tafsir surat-surat Al-Mufassal, dan kita masih di Tiwalil Mufassal, surat-surat Mufassal yang panjang. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membaca akhir dari tafsir surat Al-Mujadilah atau yang disebut juga Qad Sami' Allah. Fa insyaallah taala pada pertemuan malam ini kita langsung melanjutkan dari tafsir yang berikutnya, dari surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Hasyr. Penghimpunan. Dan surat ini madaniyah, yaitu surat di antara surat-surat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah. Pada ayat yang pertama dan kedua Allah Subhanahu wa taala menyatakan Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa al-azizul hakim. Mazuci Allah Subhanahu wa taala, atau bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala segala apa yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi. Wa huwa al-azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim liawwalil hasyr. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlul kitab dari kampung negeri mereka pada awal kali perhimpunan. Ma dhanantum ay yakhruju, kalian sendiri tidak pernah menyangka mereka bakal keluar dari kampung halaman mereka. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah, dan mereka pun menyangka bahwa mereka dapat terlindungi, terbentengi oleh benteng-benteng mereka dari Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah Subhanahu wa taala datangi mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Wa qadzafa fi qulubihim ar-ra'd, dan Allah campakkan pada kalbu mereka adanya rasa takut, rasa gentar. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin, mereka pun merobohkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri dan juga tangan-tangan kaum mukminin. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah ibrah, ambillah pelajaran wahai sekalian orang-orang yang memiliki pandangan. Kita baca keterangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ila akhiril kisah. Beliau mengatakan hadis surah tusamma surat Bani Nadir, surat ini disebut dengan surat Bani Nadir. Wahum qa'ifatun kabiratun minal yahud fi janibil madinah waqta bi'atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini Selain disebut surat Al-Hasyr, kata beliau juga disebut dengan surat Bani Nadir, karena memang turun asbabul wurudnya terkait dengan apa yang dihadapi kaum mukminin terhadap kabilah yang satu ini, salah satu kabilah besar dari Yahudi, yaitu kabilah Bani Nadir. Wa hum ta'ifah kabirah minal Yahud, mereka merupakan satu kabilah besar dari kalangan Yahudi, fi janibil Madinah, yang tinggal di sisir pinggiran Madinah, waqta bi'tatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan, sebelum membaca tafsirnya, beliau menceritakan yaitu kejadiannya. Falamma ba'atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hajara ila al-Madinah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma bu'ita an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, wa hajara ila al-Madinah, dan beliau pun berhijrah ke Madinah. Dan termasuk ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya muballigh. Ya, namanya rasul itu mursalun min indillah. Namanya rasul itu utusan yang hanya diutus dari yang mengutusnya, Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau disebut muballigh, yang menyampaikan dari risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan hanya juga menyampaikan, tetapi beliau juga diperintahkan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan ke beliau dan disampaikan. Dan beliau banyak ya menyebutkan, diutus, diperintahkan, ya umirtu, ya anuqatilanas, dan seterusnya. Umirtu, aku diperintah. Nah, ini memang beliau utusan. Dan termasuk Darul Hijrah, negeri Hijrah ini juga bukan pilihan beliau milih-milih negeri mana yang pas. Ini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa memilih tempat mana saja selain Madinah. Karena itu disebut dengan Yathrib, dan Nabi, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama yang kurang baik menjadi nama-nama yang baik, sehingga Yathrib, nama Yathrib tidak dipakai lagi dan diganti dengan Al-Madinah. Dan namanya artinya mencela, ya, Yathrib. Dan demikian kota itu dikenal dengan kota yang banyak wabahnya. Orang kesana sering demam, sampai dikenal dengan Yathrib apa Huma Yathrib, ya, demamnya Madinah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa agar dihilangkan wabah itu, diberkahi soknya, ya, takarannya, ya, dan agar dijadikan beliau mencintai Madinah tidak kalah dengan kecintaan beliau terhadap kampung halaman beliau Mekah. Allahumma habbib ilainal Madinah kama habbabta Makkah ta'ala Ibrahim wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau membuat Nabi Ibrahim cinta kepada Mekah, atau di sebagaimana engkau membuat Mekah kami cintai, begitu pula cintai, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana engkau menjadikan kecintaan kami terhadap Mekah. Dan kemudian dikatakan, inni haramtu Madinah kama harrama Ibrahim Mekah, aku menjadikan Madinah sebagai tanah suci al-haram sebagaimana Ibrahim menjadikan Mekah sebagai al-haram, sehingga disebut al-haramain, ya, al-haram al-makki dan al-haram al-madani, ya. Adapun al-haram di Yerusalem itu khilaf di antara ulama. Baik, ini al-haramain salah satunya adalah Madinah. Dan itu adalah betul-betul wahyu, perintah. Dulunya hijrah ke Habasyah di tempat Najasyi berapa waktu, kemudian ada negeri Darul Hijrah, ini Madinah, ya, tempat yang panas, ya, kemudian banyak demam dan hal-hal yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bertemu orang yang namanya kurang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti, ya. Begitu pula beberapa nama tempat seperti ini, Yathrib diganti Madinah, ya. Ada istri beliau Juwairiyah, dulu namanya Barrah, bagus tapi berlebihan, dikhawatirkan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Fala tuzakku anfusakum, ya, innallaha ya'lam man minkum min ahlil birr. Kalau dalam ayat para tuzakkuan husakum huwa alamu biman ittaqa, ya, pernah kita bahas atau pernah kita sebut di surat An-Najm. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Dan ada nama-nama yang buruk, yang jelek, diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diarahkan, ya. ada yang apa namanya ya, al-as ya, diganti, ada yang al-asram diganti zur'ah ya, dan ada yang lain-lainnya ya. Dan Abu Hurairah ada khilaf, ada yang menyebut Abdus Syams ya, diganti Abu Hurairah, dan ada sebagian yang lain juga begitu diganti Abdullah ya. Dan ada yang sebagian ya makruh saja, tidak sampai yaitu diwajibkan oleh Nabi, namanya hazan, kesedihan, diganti dengan sahal. Bukan adalah sahal, dia tidak mau mengganti nama yang diberikan ayahnya, Nabi tidak mewajibkan. Maka ada beberapa perkara yang haram, ada perkara yang wajib harus diganti. Namun ini demikian Madinah ya, Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah ke sana, begitu kaum mukminin, dan Nabi termasuk yang akhir-akhir berhijrah ke sana dan ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, kafaru bihi fi jumlatin fi jumlati man kafara minal yahud, kata Syekh Sa'di selanjutnya. Yang ketika beliau hijrah ke Madinah, maka ingkar terhadap beliau sejumlah orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi. Mereka tidak ikut beriman bersama ya, banyak penduduk Madinah, kaum muslimin, bangsa Arab, Aus dan Khazraj yang menjadi kalangan Ansar. Falamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, hadana sa'ira tawa'idil yahud alladzina hum jiranuhu fil Madinah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Nabi mengikat perjanjian damai, hudnah. Dibahas di fikih ya, itu al-hudnah ya. Ikatan gencatan senjata, perjanjian damai agar tidak saling menyerang. Bahkan lebih dari itu, menjaga sama-sama stabilitas keamanan di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada Bani Nadir, beliau melakukan hudnah, perjanjian damai ini kepada seluruh kabilah-kabilah Yahudi, alladzina hum jiranuhu fil Madinah, yang mereka merupakan tetangga-tetangga beliau di Madinah. Ya. Jadi ketika sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, telah sampai dakwah itu, entah dengan sebagian kalangan Ansar penduduk Madinah yang berhaji, bertemu, didatangi Nabi di tenda-tenda mereka, didakwai di sana, kemudian pulang ke Madinah. Kemudian ada juga sebagian dai memang khusus ditunjuk untuk dakwah ke Madinah, Mus'ab bin Umair. Ya, melaluinya biiznillah banyak juga penduduk Madinah masuk Islam. Kemudian banyak penduduk Madinah berislam dalam kondisi Nabi belum hijrah. Hingga terus bertambah, bertambah, bertambah, dan subhanallah demikian. Namun demikian, tidak sedikit dari mereka yang kufur dan ingkar ya, yaitu seperti diantaranya kalangan Yahudi. Dalam kondisi orang Yahudi lah termasuk yang disebut dengan Ahlul Kitab. Mereka orang-orang yang Ahlul Kitab berbeda dengan orang-orang bangsa Arab yang saat itu disebut kaum yang ummi, la yaqra wa la yaktub, seperti kata Nabi SAW, nahnu baik ya, ummatun ummiyah, kami ini umat yang buta huruf, la naqra wa la naktub, tidak baca tidak nulis, tapi hafalan mereka sangat kuat. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, perintah pertama apa? Iqra ya. Kemudian juga disebutkan nikmat tentang alladzi 'allama bil qalam, Allah yang mengajari manusia bisa menulis, hasungan-hasungan untuk baca tulis. Adapun Nabi Muhammad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan para sahabat agar baca, belajar baca, belajar tulis, sampai tebusan tawanan Badr itu dibebaskan dengan yaitu konsekuensi ajari setiap muslim untuk bisa baca, bisa tulis, kemudian dibebaskan, ajari terus begitu sehingga kaum muslimin semakin banyak, semakin baca tulis bisa. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hikmah Allah dijadikan beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, sehingga tidak ada lagi celah meragukan yaitu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang pintar baca ya mungkin nyontek ya, membaca literatur-literatur kitab-kitab kuno terdahulu. Makanya Allah katakan, "Wa ma kunta tatlu min qabli min kitab wala takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Engkau sebelumnya ya Muhammad ya, "Ma kunta tadrimal kitab." Bahkan dikatakan kau tidak tahu apa itu Alkitab, disebutkan di ayat yang lain, "Ma kunta tatlu min qablihi min kitab, belum pernah engkau baca satu kitab apapun, dan engkau tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Kalau seperti itu kondisimu, maka tentu orang-orang ahlul batil akan meragukanmu, menuduh ini Muhammad mencontek Injil, mencontek Taurat dan seterusnya. Banyak sisi Nabi tidak tahu bahasa Taurat, bahasa Ibrani, bahasa Injil juga beda lagi, Arami atau yang lain, bahasa Nabi Isa ya berbeda. Nabi tahunya cuma bahasa Arab, tidak bisa bahasa Taurat, bahasa Injil tidak tahu. Juga demikian jauh, hanya sekali ikut pamannya ke hendak ke Syam untuk berdagang, itu pun di tengah-tengah kembali balik. Kesempatan mana bisa belajar? Begitu pula untuk baca tidak bisa, nulis tidak bisa. Dia menggembalakan kambing-kambing dengan beberapa kirab. Ini tidak ada celah. Ya. Namun tetap demikian mereka menuduh Nabi Muhammad belajar dari pendeta Buhaira, diajari begini, ketemu sekali, sebentar sekali, dan subhanallah, ya. Ini tidak bisa baca, tidak bisa nulis atas hikmah Allah. Adapun para sahabat diajari baca dan tulis. Namun demikian sekalipun Yahudi ini ahli kitab, punya kitab aslinya Taurat, ya. Bahkan mereka sudah mengecek, menguji, dan bahkan mereka itu hijrah ke Madinah ketika di obrak-abrik itu apa Baitul Maqdis, sejak ya mulai, dan ini kerusakan mereka sudah sejak dulu Allah Subhanahu wa taala hukum, sudah sebelumnya Allah berikan kepada mereka nikmat banyak, ya, dijadikan para nabi banyak dari kalangan mereka, tetapi demikian sikap mereka terhadap para anbiya, mengejek, mengolok-olok, menentang dan banyak lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala atas hikmahnya jadikan nabi yang sekian banyak dari Bani Israel nabi akhir zaman penutup dari Bani Ismail. Dan itu yang sangat dikirikan, apa yang disebut dengan Paulus di dalam Bible, dia menyebutkan kami ini anak-anak orang merdeka dan bukan anak keturunan budak. Sindiran terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau dari jalur Hajar, budaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara mereka Bani Israel dari istrinya yang merdeka, yang sah, Sarah merdeka. Adapun Hajar ini budak pemberian, ya, namun kehendak Allah Subhanahu wa taala ini sebagai ibrah. Allah itu kalau ingin mengangkat suatu kaum bukan karena yang kaya, bukan karena yang nasabnya terpandang, bukan karena yang sudah banyak dikenal dengan kebaikan-kebaikan. Kalau Allah kehendaki bisa diganti kok, dari orang yang tidak pernah dikenal, dari jalur yang demikian, ya, itu. Maka diibaratkan dalam salah satu riwayat, Nabi memperumpamakan aku itu seperti batu terakhir, ya, yang disingkiri oleh para tukang bangunan, ya. Mereka memasang satu dua, dipasang, yang ini mau dipasang nanti dulu, ini dipasang nanti dulu, sampai ketika tersisa paling pojok, paling terlihat tidak ada yang lain kecuali tinggal batu ini, akhirnya dipasang, mau gak mau dipasang. Mereka suka tidak suka, mereka mau tidak mau, ini yang paling menonjol, paling terlihat dan paling taib dominan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, meninggi dan tidak diungguli. Mereka menanti-nanti Nabi dan mereka tahu, ya, tanda-tanda negeri hijrahnya Nabi akhir zaman itu seperti apa. Ardun Nakhlah, penuh kurma, negeri antara Baina Harratain, antara dua bukit hitam, batu bukit bebatuan, isinya batu-batu panas, harrah, sangat panas, ramda kanan dan kirinya. Tahu dan menunggu-menunggu, menanti-nanti, bahkan mengancam setiap berperang dengan suku Arab, baik Aus, Khazraj, penduduk asli Madinah, awas kalian nanti kalau sampai sudah Allah utus Nabi, Nabi itu akan bersama kami memerangi kalian sampai habis dan kalian tidak pernah bakal bisa menang melawan kami. Demikian. Nah, diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata justru para sahabat yang beriman, kalangan Arab ini. Orang-orang Yahudi mengetes, tanya di ujian Muhammad, ya, nas'alukan salat, kami tanya engkau tiga perkara, la ya'lamuhunna illa nabi, tidak ada yang tahu jawabannya kecuali nabi. Apa makanan pertama penghuni jannah? Kabidul hud, hatinya ikan paus. Dijawab apa? Kenapa anak laki yang lahir? Kenapa anak perempuan? Kenapa ini mirip bapaknya? Kenapa ini mirip? Apa sebabnya? Dijawab. Sebagian mereka yang jujur, objektif, ya, kemudian tahu ini pasti nabi, mengikuti. Tetapi sebagian mereka keras kepala, tahu ini Nabi tapi tetap tidak sudi, tidak mau. Dan salah satu ta'ifah mereka, salah satu sekte mereka meyakini ini Nabi tapi hanya untuk orang Arab dan beberapa bukan untuk kami dan yang lain. Ya. Ini keras kepalanya mereka Yahudi. Berbeda dengan Nasara yang mereka semangat membantu, beramal, menolong, tapi tersesat, hanya mengikuti pendahulu mereka. Adapun Yahudi tahu, ya, namun banyak dari mereka keras kepala dan tidak mau mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada apa yang disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, "Falamma kana ba'da waqati Badrin bi sittati ashhur wa nahwiha." Ketika setelah kejadian perang Badr kurang lebih 6 bulan lamanya, ya. Kharaja ilaihim Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kallamahum an yu'inuhu fi diyatil kilabiyyin alladziina qatalahum Amr ibn Umayyah ad-Damri. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat mereka, dan datang waktunya ini setahu saya ada khilaf ya di antara ulama. Syekh Sa'di merojihkan itu 6 bulan setelah kejadian perang Badr. Namun kisahnya jelas, masyhur, ma'ruf. Ya, di para ulama rata-rata hanya saja mereka khilaf tentang waktunya kapan kejadiannya. Ya. Syekh Sa'di menyebut 6 bulan setelah perang Badr. Ya, sebagian ada yang menyebut setelah perang Uhud. Ya, yang jelas di sini disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar mengajak bicara mereka Bani Nadir ini untuk apa? An yu'inuhu fi diyatil kilabiyyin, agar Bani Nadir ini menolong beliau, membantu beliau dalam urusan diyatnya Bani Kilab. Kilabiyyin ini bentuk jamak dari orang-orang Bani Kilab, salah satu suku dari suku-suku Yahudi. Alladzina qatalahum Amr bin Umayyah ad-Damri, yang qadarullah tanpa yakni terjadi terbunuh oleh yaitu atau disebut lebih tepatnya ini kilabiyyin alladzaini, dua orang soalnya. Dua orang Bani Kilab alladzain, yang keduanya qatalahum Amr bin Umayyah ad-Damri. Amr bin Umayyah ad-Damri adalah salah seorang di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang karena suatu dan lain hal dalam perjalanan pulang ke Madinah membunuh dua orang Bani Kilab Yahudi ini. Dan dikiranya musuh. Karena kejadiannya sangat genting saat itu, yang singkatnya bisa nanti antum lihat lagi, dibuka-buka lagi di Sirah Nabawiyah, ada Rahikul Maktum, ada judul lain Rahidatul Anwar, semuanya tulisan Syabd Rahman Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, itu dulu di Tazkiyah Syabd Rahman Al-Adni, ya, Sunni Salafi dari India, begitu yang kami dengar dari turus beliau, yang menulis di kitab sirah paling ringkas dan dipilih sebagai pemenang pertama oleh mamlakah, para ulama di Saudi yang sebagai juri. Bisa dilihat dan sudah banyak diterjemahkan. Dan kitab-kitab yang lain, Sirah Ibnu Hisyam dan Mukhtasar Sirah Ibnu Hisyam milik Syekh Muhammad Al-Wahhab atau yang lain-lainnya tentang kejadian tersebut Bani Nadir. Puasanya sebelumnya itu ada kejadian di Raji dan Bi'r Ma'unah, yang singkatnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus para penghafal Quran kurang lebih berjumlah 70-an sahabat, yang karena ada permintaan mereka ingin tertarik dengan Islam, minta diajari, dikirim, bukan orang-orang sembarangan, para sahabat huffaz, para penghafal Quran, dikhianati di tengah jalan, kemudian dibantai, ya, dengan mereka beberapa kabila, kemudian akhirnya dikepung dan para sahabat dibantai. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya seingat saya dua orang. Yang jelas salah satunya ini Amr bin Umayyah ad-Damri bisa selamat, ya. Begitu. Ya, adapun kejadiannya mungkin dilihat lagi di sirah, ya. Intinya beliau selamat dari kejadian tersebut. Kemudian ingin pulang ke Madinah. Nah, ketika di tengah perjalanan mau pulang ke Madinah, maka Amr bin Umayyah ini bertemu dengan wajada rajulain min Bani Kilab, dhannahuma min al-adu, disangka termasuk musuh. Mau tadi baru dikepung banyak orang, 70 orang dikepung terbantai mati semua, kecuali hanya dua orang sahabat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih sekali, karena yang meninggal bukan sahabat biasa, para penghafal Quran, ya, para dai, ya, bukan sembarang santri, bukan apa, ini juru-juru dakwah yang dipilih para pengakuan, sedih sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selamat Amr bin Umayyah Dhamri, yang selamat ketika mau pulang belum sampai Madinah ketemu dua orang. Nah, konteksnya kan masih kabur ini, dari sudah peperangan, sudah semua terbantai. Nah, saya kurang ingat ya, nanti mungkin dilihat lagi apakah sempat tertawan terus lari atau beliau pura-pura mati, karena ada kejadian apakah ini Amr bin Umayyah Dhamri atau yang lainnya. Sudah semuanya geletak, terbantai semua, kemudian ikut yang lepar, kemudian disangka mati, ditinggalkan, kemudian selamat. Jadi saya kurang ingat, yang jelas Amr bin Umayyah ini selamat ya. Kemudian ingin pulang ke Madinah. Nah, di perjalanan ketemu dua orang dari Bani Kilab ini, akhirnya dibunuhnya karena menyangka itu adalah apa, musuh. Dan ini kalau dalam hukum-hukum fikih bab tentang ya apa namanya kitab al-jinayat ya, itu termasuk dalam bukan qatlu al-amd, bukan termasuk pembunuhan yang sengaja, tetapi syibhul amd ya, mirip dengan sengaja, dan itu oleh jumhur ditetapkan ya, kecuali Imam Malik menganggap yaitu jumhur. Kadang-kadang seorang sengaja tahu melakukan perbuatannya, tapi kadang-kadang tidak ada niatan membunuh ya, cuman ingin mukul, tak pukul biar tahu rasa, ternyata meninggal, ya syibhul amd bisa. Atau dia tahu kalau ini orang dan sengaja membunuhnya, tapi tidak tahu kalau itu ternyata ya haram dibunuh misalnya, karena dikira musuh, dikira yang tadi memeranginya, ini Bani Kilab, dikira dari rombongan yang tadi mengepung ya, ternyata bukan. Sementara Bani Kilab ini terikat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW ya, dan itu haram untuk dibunuh. Yang boleh hanya kafir harbi yang memerangi, itu enggak ada diat, bahkan pahala bisa. Tapi kalau kafir zimmi, mu'ahad, musta'min, ini ada diatnya ya. Ada diatnya sekalipun hanya ya separuh. Aqlu ahli zimma yaitu mitlu aqli diatil muslim, dibahas di kitab fikih di jinayat. Separuh diatnya muslim. Kalau muslim laki-laki apa 100 unta, di sana mereka 50 unta atau yang senilai dengan itu. Nah, di sini Bani Kilab itu terikat perjanjian damai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ingin menepati janji, ternyata terbunuh dan ini dikira musuh, ya maka tentunya ini, dan itu bukan istilahnya apa, bukan yang mughallaz ya, karena memang tidak dikira, disangka orang lain, disangka musuh. Al-muhim singkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membantu, ingin mengurusi diat ini, karena enggak sedikit urusan diat ini ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara Bani Nadir supaya bisa mendelegasikan, bisa membicarakan, toh mereka sama-sama suku-suku dari Yahudi. Satunya Bani Nadir, satunya Bani Kilab ya. Dua-duanya terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk sama-sama menjaga stabilitas keamanan di Madinah ya. Dan ada tiga perkara besar dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah sampai di Madinah. Satu, membangun masjid sebelum membangun rumah pribadi beliau. Sebelum beliau punya rumah, beliau masih numpang di tempat sahabat, bangun masjid terlebih dahulu. Ini nomor satu. Dan itu dicontoh oleh para umara, khulafa di Mesir, takluk masjid Jami, masjid Agung. Di mana di situ ada begitu ya, begitu pula kerajaan-kerajaan Islam di tempat kita. Yang masuk Islam banyak rajanya, kesultanan, kerajaan Islam bikin masjid pusat kota. Nah, itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah hijrah bisa bikin masjid, sholat jamaah bikin masjid ya, begitu. Kemudian perkara yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Pertama Aus dan Khazraj, penduduk Madinah dijuluki dengan Ansor. Sudah enggak ada Aus-Ausan, tidak ada Khazraj-Khazrajan, dalam artian mereka satu dalam satu naungan, golongan Ansor ya. Meskipun tetap dipanggil fulan Al-Ausi, Al-Khazraji, dari Bani Khazraj, Bani Aus ya, tetap nisbat itu, tetapi ya mereka disatukan dengan istilah golongan Ansor. Ya, ini para penolong ya Nabi. Kemudian setelah itu Nabi SAW mempersaudarakan dengan hijrah ya, kaum muhajirin dipersaudarakan dengan ansor ya, semakin erat lagi muhajirin yang hijrah dengan ansor. Orang Mekah datang dianggap saudara, bahkan di awal-awal sampai saling mewarisi ya, sampai ada yang punya istri banyak, silakan milih wahai saudaraku, mana yang engkau sukai, aku akan cerai, tidak perlu para pelobi. Kemudian begini, engkau pilih silakan, kebunku luas separuh untukmu, tidak usah. Jazakallahu khair, ini hubungan kalau seperti ini luar biasa indah. Jadi yang satunya ingin menolong, yang satunya tidak ingin direpoti. Itu pertama kali menjalankan kewajiban, minta hak belakangan. Tapi kalau nomor satu minta haknya dulu, ini yang kadang jadi tidak enak. Yang satunya minta, loh bukankah kita saudara, kok saya gak dapat jatah. Yang satunya, yo saudara-saudara tapi kan jatah mosok segitu ya kebanyakan. Begitu ya, saya kan tamu, ya harusnya kan dijamu. Yo kok begini kok begitu. Yo kan gak mesti tamu seperti antum begini, gak enak. Tapi yang satunya mempersilahkan, yang satunya enggak usah. Ini enak ya, artinya apa ya, mereka sama-sama lah. Abdurrahman bin Auf ditawari istrinya sahabat, diberikan ini, tidak perlu, cukup tunjukkan aku ke pasar, mana pasarnya. Beliau berbisnis, berdagang sendiri, ternyata jadi pedagang sukses Abdurrahman bin Auf. Maka ini perkara kedua, mempersaudarakan kaum muslimin antara Ansor dan Ansor dengan Muhajirin. Yang ketiga, beliau mengadakan gencatan senjata, ikatan perjanjian damai dengan di luar muslimin. Ada Yahudi, ini yang terakhir. Kemudian adapun banyak penduduk Madinah musyrikin itu menampakkan keislaman. Itulah yang disebut dengan munafikun. Hati mereka tetap kepada kekufuran dan membenci keislaman, tetapi mereka menampakkan zahirnya muslim karena sudah banyak penduduk Madinah berislam. Seandainya ada tokoh-tokoh di Madinah yang tetap bersikukuh dengan kesyirikannya, dia akan dijauhi, tidak akan didengar omongannya, tidak akan dianggap lagi kedudukannya. Maka demi mengejar dunia, tetap dianggap tokoh, tetap diorangkan, tetap disegani. Mereka ada yang pura-pura berislam tapi menyembunyikan kebencian dari dalam. Maka yang disebutkan Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya munafikun baru ada setelah hijrah. Ketika periode Mekah belum ada munafikun, yang ada muslim dan kafir ketika di Mekah. Ketika setelah hijrah, di saat kaum muslimin semakin banyak dan memiliki apa power ataupun yang apa yang tidak bisa dianggap remeh, banyak mereka yang berislam tetapi pura-pura munafikun. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kembali ke sini, maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kejadian Amr bin Umayyah membunuh dua orang Bani Kilab, Nabi ingin membantu mengurusi diatnya. Ya. Dan perlu antum ingat, diat itu pada aslinya ya, di sana ada macam-macam, ada kepada pelaku, ada yang kepada al-aqilah. Ya. Kalau pembunuhan sengaja kepada pelaku, kalau tidak maka kepada keluarga pelaku. Al-aqilah dibantu asobahnya, pamannya, mas-masnya, adik-adiknya, semuanya itu pada bantu untuk membayar diat ini. Tetapi kok ternyata mereka fuqara, meskipun sudah dibantu kerabat, keluarga, enggak cukup bayar diat. Yang satu pol cuma punya satu unta, yang itu punya uang berapa dinar seharga 5 unta, yang ini wah untuk sekian enggak cukup. Maka siapa yang menanggung? Pemerintah. Dalam hal ini waliul amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Islam itu masyaallah ya, kalau seandainya itu ditegakkan ya qisas ya, dan juga baik itu qisas pembunuhan atau qisas luka-luka, laqad katabna fiha wa laqad katabna lakum fiha anna nafsa bil nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni wal awal wal alfa dulu ya. Nafsa bin nafsi wal aina bil aini, begitu Abdullah, wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas, luka-luka pun ada qisasnya ya. Maka ya, hukum asal itu qisas sampai gigi ya. Rubai' bin Nadhr ya, pernah memecahkan demikian, ingin diikat di qisas, kecuali kalau keluarga korban semuanya atau tidak harus semua, salah satunya memaafkan gugur, semuanya minta qisas, entah balas luka ataupun, dan tentunya tidak semua luka dibahas di kitab jinayat. Nah, ada satu di antara mereka yang memaafkan, maka gugur qisas tersebut. Dan ini kalau dilakukan semua, entah qisas ataupun diyat, sesuatu yang berat. ini betul-betul akan menekan tindak kriminalitas. Pembacokan semua di berbagai tempat, ada yang pembunuhan di mana-mana, orang ngeri. Ya, makanya ya dulu pernah kita sebut di Yaman itu meskipun republik tapi hukum kabilah masih berlaku. Ya kalau kabilah satu dibunuh, sana bisa menuntut balas. Maka meskipun AK itu resmi boleh dipakai oleh sipil, ya tidak sembarangan orang bunuh, ya. Karena hukum kisos ini betul-betul membuat efek jera, ya. Makanya Allah sebutkan lahayatun, ya, dalam in lakadkan lakum atau bil kisos itu ada hayat, kehidupan. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka Bani Nadir. Faqalu naf'alu ya Abul Qasim. Mereka menjawab, kami akan lakukan ya Abul Qasim. Ijlis hahuna. Tunggu dulu di sini. Suruh nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami akan bantu. Hatta naqdi hajataka. Tunggu di sini sampai kami tunaikan hajatmu. Fakhala ba'dhum bi ba'd. Mereka pun menyendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi diminta dijanjikan akan dipenuhi oleh Bani Nadir, ya, sekalipun belum dipastikan teknisnya. Namun Bani Nadir mereka menjawab, menjanjikan naf'alu ya Abul Qasim, kami akan lakukan ya Abul Qasim. Kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Ijlis hahuna hatta naqdiya hajatak. Duduklah di sini sebentar sampai kami tunaikan hajatmu. Fakhala ba'dhum bi ba'd. Akhirnya pun mereka menyendiri, ya, artinya dari kaum muslimin mereka berunding. Ini gimana ini, kita bantu seperti apa atau bagaimana? Wasawwalalahumus syaitanus syaqa'a alladhi kutiba alaihim. Dan asyaitan menjadikan, yaitu membisikkan kesengsaraan yang dituliskan atas mereka. Ya, ini artinya membuat, menghias-hiasi. Sawwalalahum syaitan. Syaitan itu menghias-hiasi mereka untuk melakukan suatu perbuatan yang bahkan menyengsarakan mereka, perbuatan buruk yang akan menjadikan kesengsaraan yang ditakdirkan atas mereka. Intinya syaitan itu membisiki mereka untuk melakukan sesuatu yang buruk. Fata'amaru biqatlih. Mereka pun akhirnya berunding itu bagaimana untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya membantu bagaimana teknisnya, malah mereka berunding untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ayyukum ya'khudhu hadhihi ar-ruha fayas'adu fayulqiyaha 'ala ra'sihi yashdaquhu biha. Siapa di antara kalian yang siap mengambil, ya, ya roha itu kalau sepaham saya, seingat saya mungkin semacam alat penggilingan, alat penggilingan padi atau penggilingan apa, ya, alat berat begitu. Ya. Namun sebagian ada yang menyebut batu, ya Allah alam. Yang jelas dia suatu alat berat. Ya. Siapa di antara kalian siap mengambil benda ini yang berat? Fayas adu, dia pun naik ke atas. Biasanya mereka punya bangunan tinggi, entah itu kastil, benteng atau yang lain. Dan saat itu disebutkan di sirah, kitab sirah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk ila janbi jidar, di samping tembok. Jadi menunggu begitu. Nah, di atas itu ada jendela tinggi di atas. Siap dijatuhi ke kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama sekalian, ini. Ya siapa yang siap mengambil ini, naik ke atas dan melemparkannya ke kepalanya sampai memecahkannya. Seperti itu. Faqala ashqahum, akhirnya pun menyanggupi hal itu, ya, berkata orang yang paling celaka, ashqahum, ya, tadi sama bentuk pecahannya kata mustaq dari syaqa tadi, ya, orang yang paling sengsara berkata, yaitu Amr bin Jahash, ya, atau Amr bin Jihash, ana, aku, ya, sanggup itu. Faqala lahum Sallam ibnu Mishkam, salah seorang mereka Yahudi tapi masih baik, namanya Sallam ibnu Mishkam, juga dari, ya, mereka mengatakan, la tafa'alu, jangan kalian lakukan. Fa wallahi la yukhbiranna bima hamamtum bih. Demi Allah, betul-betul Allah akan memberitahukan kepadanya tentang niat tekad kalian ini yang akan kalian lakukan terhadapnya. Ya. Wa innahu lanaqdul ahdi. Dan ini merupakan betul-betul suatu bentuk pemutusan perjanjian. Kita kan ada janji damai dengan mereka. Kalau dengan seperti ini, alladzi bainana wa bainahu, perjanjian damai antara kita dengan mereka putus. Wa ja'al wahyu 'alal fawr ilaihi min rabbih bima hammu bih. Kemudian Syaikh Sadi menyebut, datanglah wahyu seketika itu juga dari Rabb-nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima hammu bih, terhadap makar rencana yang mereka lakukan tadi. Ya. Disebutkan di kitab-kitab sirah, Jibril datang memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melempar beliau benda berat dari atas. Nabi langsung bangkit dari duduk dari tembok, langsung ke arah Madinah, ya. Langsung pergi ke arah Madinah, ya. Di sini dikatakan fana hadza musri'an. Syaikh Sa'di menyebut Nabi bangkit dengan segera, fatawajjaha ilal Madinah, beliau menuju Madinah, walahiqahu ashabuhu. Kemudian Nabi disusul oleh para sahabatnya. Tadi ikut bersama Nabi ada beberapa sahabat, disusul. Nabi pulang duluan. Faqalu nahatta walam nasyur bik, Anda bangkit langsung pergi, kami tidak sadar ya Rasulullah, begitu. Anda langsung pulang, kami enggak tahu. Fa akhbarahum bima hammad yahudu bihi. Nabi memberitahukan ke mereka tentang tekadnya Yahudi terhadap beliau, ingin membunuh beliau. Ya, disampaikan apa yang diberitahukan Jibril, Yahudi itu ingin membunuh beliau, disampaikan. Fa ba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhriju minal Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dengan Bani Nadir, keluarlah, ya, dia melalui utusan, keluarlah dari Madinah, wala tusakinunani biha, jangan ada dari kalian tinggal bersama denganku di kota Madinah. Ya, karena ini upaya hendak pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ajallat waqad ajaltukum asyra. Saya memberi tangguh waktu kepada kalian 10 hari lamanya. Faman wajadtu ba'da dzalika biha darabtu unuqah. Siapa yang masih aku jumpai setelah 10 hari itu, aku penggal lehernya. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya apa? Tidak serta-merta dituduh, "Oh, Islam itu keras, tegas, begini loh." Apa sebabnya? Kan begitu. Bukankah Nabi yang mengikat perjanjian damai dengan mereka? Nabi yang juga mengajak mereka damai, bersama-sama menjaga stabilitas keamanan Madinah. Namun mereka itu membuat ulah banyak sekali. Ini Bani Nadir. Yang lainnya ada yang mencopot jilbabnya muslimah di pasar sampai malu terbuka ini, ya. Kemudian ada Yahudi, apa, orang muslim marah melihat muslimah seperti itu, ingin dibela, malah dibunuh sama mereka di pasar. Dan beberapa hal kejadian, dan di sini usaha pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Tidak dihukum mati, dia diusir, diberi tangguhan 10 hari. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, akan ada dari munafik tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul menjanjikan mereka, kepada mereka bantuan, tidak perlu pindah. Insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.